Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Inda ghirifkinkum. Sebutkan kaidah-kaidah yang telah kita ambil. القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى. الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. الثالثة تضمنت ثلاثة أمور. طيب أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. الأول بشا إندونيسيا. طيب لا بأس. نعم ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. Tetapnya nama tersebut bagi Allah. Yang kedua tetapnya sifat yang terkandung di dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. ثبوت الصفه التي تضمنها لله عز وجل. Yang ketiga penetapan hukum yang terkandung di dalam nama tersebut beserta konsekuensinya. Taib. Sebutu hukmiha wa muqtadaha. Terus masih kelanjutan. Wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin. Jika tidak, jika menunjukkan kepada sifat yang tidak muta'addi, maka terkandung berapa perkara padanya? Dua perkara, yaitu penetapan nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala, penetapan sifat yang terkandung di dalamnya. Baik. Berikan contoh untuk nama yang terkandung padanya sifat muta'addi. Al-alim. Baik. Nama yang ditetapkan dari lafaz al-alim apa? Al-alim. Tayyib. Terus sifat yang terkandung di dalamnya? Sifat ilmu yang sempurna. Terus hukum dan muktada yang sabit berdasarkan nama tersebut apa? Apa berarti? Kalau kita menetapkan sifat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, berarti hukum dan konsekuensi darinya apa? Karena ilmu termasuk sifat muta'addi atau lazim? Ilmu. Hah? Lazim atau muta'addi? Hah? Hah? Lazim. Indah ke Zakaria. Ya'lamu sirra wa akhfa. Berarti muta'addi. Nah, karena untuk bisa membedakan yang muta'addi dan lazim, ikhwanifillah, nah, kemarin Ibnul Qayyim sebagaimana dikutip dari apa? Badai'ul Fawaid, yaitu pada sifat tersebut, nama tersebut bisa diungkapkan dengan masdar dan dengan fi'il, ya tidak? Al-Alim bisa apa? Berarti ditarik dari nama, darinya nama sifat al-ilm. Juga apa? Bisa na'am dengan fi'il, diungkapkan dengan fi'il annallaha ya'lam. Ya tidak? Berarti sifat muta'addi. Naam, sifat muta'addi. Nah, sekarang hukum dan muktadanya apa? Indah Zakaria. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini banyak sekali hukum dan muktadha yang ada di situ. Sebutkan di antaranya. Baik, berarti hukum dan muktadha yang dipetik dari nama tersebut yaitu sifat al-ilm, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, yang zahir maupun yang batin. Berarti apa? Juga semua amalan-amalan hamba Allah mengetahuinya, yang baik maupun yang buruk, dan akan diganjar sesuai dengan amalannya. Ini salah satu apa penerapan kaidah kan. Nah, berarti dengan ini kita selesai dari faedah yang ketiga, yang kalau kita perhatikan pada hakikat yang merupakan na'am kelengkapan dari kaidah yang kedua. Tatkala kita sudah tahu bahwasanya nama-nama Allah itu a'lam wa awsaf, kemudian apa pada kaidah yang ketiga dirinci bahwasanya sifat yang ditunjukkan oleh suatu nama itu apa? Ada sifat yang muta'addi dan ada sifat yang lazim atau ghairu muta'addi. Nah, kesimpulan dari kaidah ini, kita baca catatan kaki. Madmunul qa'idah. Nah, yang dikandung dari kaidah yang ketiga. Al-awwal raddun ala ahli ta'til. Pada kaidah ini ikhwani fillah terdapat bantahan pada ahli ta'til. Siapa itu ahli ta'til? Inda Faisal. Taib itu ahlu ta'til, yaitu apa? Siapa saja yang menolak nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik secara keseluruhan atau sebagian, afani filah. Karena ta'til terbagi dua, ya ta'til kulli dan ta'til juz'i. Ta'til kulli maksudnya dia menolak semuanya, seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, kalau ta'til juz'i yaitu menolak sebagian saja, tapi sebagiannya diterima, seperti siapa? Asy'ariyah. Naam. Nah, pada kaidah ini terdapat bantahan untuk ahlu ta'til. Dari sisi mana sekarang? Haitsu innal asma'a laha muta'allaqun wa hiya sifah. Wa laha atharun in kana al-ismu muta'addiyan. Naam, di mana bahwasanya sifat-sifat, bahwasanya nama-nama itu memiliki muta'allaq, sesuatu yang yang dihubungkan dengannya, yaitu sifat. Naam. Tayyib. Berarti, naam, kalau menetapkan nama ya harus menetapkan sifat. Enggak boleh dibeda-bedakan. Menetapkan nama tapi menolak sifat. Tayyib, ini sisi bantahannya. Berarti terarah kepada orang-orang Mu'tazilah, kanifilah, yang mereka menerima nama tapi menolak sifat. Dan nama-nama tersebut memiliki apa? Athar, memiliki dampak. Naam, apabila isimnya itu muta'addi. Naam, Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya Al-Ghafur. Berarti apa? Allah mengampuni dosa siapa saja yang mau bertobat. Naam. Ini termasuk dampaknya. diampuninya dosa-dosa dan kesalahan hamba tatkala dia bertobat. Kenapa? Karena Allah itu Al-Ghafur. Ini contohnya. Taib. Kemudian inna sifati dakhilatun fi musammal ismi walil ismi dalalatan. Dalalatul dhati dalalatun ala dhati bil alamiyah wa ala sifati bil wasfiyah. Sungguhnya sifat-sifat yang tercakup di dalam suatu nama. Naam. Taim. Inna sifati dakhilatun fi musammal ismi. Bahwasanya sifat-sifat itu masuk dalam cakupan nama. Ini kesimpulan yang kedua. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam cakupan nama-namanya. Dan pada nama itu memiliki dua penunjukan. Yang pertama menunjukkan zat, ya, dikarenakan itu adalah nama. Nama yang menunjukkan zat. Dengan nama itu menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nama tersebut menunjukkan kepada sifat. Nah, ambil wasfiyah maksudnya karena dalam setiap nama terkandung sifat. Nah, ini kembali kepada kaidah yang kedua. Nah, sehingga kaidah ketiga ikhwan fillah memang apa hakikatnya adalah penjabaran lebih lanjut dari kaidah yang kedua. Sama dengan kaidah kedua ini kesimpulan yang kedua. Yang ketiga annakum lasman yadullu ala makna ghairi ma yadullu alal ismil ghairi ma yadullu alaihi al ismul akhar. Bahwasanya semua nama-nama Allah menunjukkan kepada suatu makna yang tidak ditunjukkan oleh nama yang lain. Paham? Dan ini perkara yang harus kita yakini ya khalifillah, bahwasanya masing-masing nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan suatu nama yang tidak ditunjukkan oleh nama yang lain. Mesti ada sisi perbedaannya. Sehingga tidak boleh kita katakan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur sama persis dengan Al-Ghaffar. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua nama tersebut. Sehingga kalau kita katakan sama, berarti apa faedahnya disebutkan? Dua, ya tidak. Mesti di situ ada apa? Ada hal yang apa berbeda. Tayyib. Wa in kana ba'dhuha mutadamminan li'iddati asma'in min jihatil makna. Walaupun sebagian nama-nama tersebut mencakup na'am beberapa nama dari sisi maknanya. Jadi terkadang suatu nama ikhwani fillah tercakup di dalamnya nama-nama yang lain dari sisi makna. Dari sisi makna. Taib. Tapi kita yakin bahwasanya masing-masing nama memiliki makna yang berbeda dari nama-nama yang lain. Paham di sini? Sebagai contoh ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala di antara namanya Al-Khaliq. Nama Al-Khaliq tentunya tercakup di dalamnya yang namanya zat yang maha pencipta, mesti zat yang maha kuasa, ya tidak? Memiliki kemampuan. Berarti tercakup di dalamnya Al-Qadir. Nah, juga Al-Alim. Karena yang namanya zat yang maha mencipta mesti mengetahui. Ya kan? Juga tercakup di dalamnya Al-Hakim, mesti penciptaan adalah penciptaan yang na'am penuh dengan hikmah. Allah tidak menciptakan segala sesuatu ini kecuali dengan hikmah. Na'am. Tayyib. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Dan seterusnya. Dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya penciptaan itu bukan hanya sekadar main-main belaka, tapi ada hikmah. Ini salah satu contoh. Jadi terkadang suatu nama tercakup di dalamnya nama-nama yang lain. Tapi kita yakin bahwasanya masing-masing nama memiliki apa? Makna-makna tersendiri yang berbeda dengan nama-nama yang lain. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat, nam annal asma'i annal asma'a dalatun ala ma'anil kamali wal jamal. Ini jelas. Nah, hubungannya dengan kaidah keberapa ini? Kaidah yang pertama. Nah, bahwasanya nama-nama itu secara keseluruhan menunjukkan kepada makna-makna kesempurnaan dan makna-makna kebagusan. Diambil dari mana? Karena lihat, nah, semua menunjukkan kepada na'am sifat na'am, baik itu muta'addi maupun lazim, na'am menunjukkan sifat-sifat yang sempurna. Tayyib, ini kaidah yang ketiga, dipahami dengan baik. Sekarang kita masuk pada kaidah yang keempat. Dan kaidah keempat ini butuh konsentrasi. Siapa yang ngantuk bangun dulu. Tayyib. Karena kaidah keempat ini na'am berhubungan dengan apa mukaddimah dalam ilmu mantik yang juga dibahas dalam ilmu usul. Dan termasuk pembahasan yang na'am dibutuhkan oleh na'am talabatul ilm. Qala al-qa'idatu ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. Dalalatu asma'illahi ta'ala 'ala dhatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bit tandammuni wa bil iltizam. Penunjukan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala atas nama dan sifat-sifatnya itu bisa dengan apa? Penunjukan jenis al-mutabaqah dan jenis tandammun, dan yang ketiga jenis iltizam. Pembahasan ini ya khanifillah, sebelum kita masuk pada contoh yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, betul kita ketahui bahwasanya na'am pembahasan tersebut berhubungan dengan apa? Dalalatul alfaz, yaitu suatu lafad-lafad itu menunjukkan, penunjukannya itu bagaimana. Ada suatu lafad, lafad ini menunjukkan bagaimana. Nah, dalam nah, ilmu mantik ikhwanifillah, nah, dan ini termasuk pembahasan mantik yang bermanfaat. Taib, yang bermanfaat untuk seorang mengetahui dalalatul alfaz, yang dibahas juga dalam ilmu usul, yang nanti akan kita ketahui penegasan dari Syekh Ibnu Utsaimin pentingnya na'am seorang thalib memahami hal ini sehingga dia akan apa kuat dalam istinbat. Juga dalam perkara rudud ketika dia membantah, dia juga akan bisa kuat ketika memahami na'am dalalatul alfaz dengan benar. Tayyib. Nah, sebelum masuk ke contoh, nah, butuh kita sekilas nah, memahami dulu ikhwani fillah yang dimaksud dengan dalalah di sini. Perhatikan catatan kaki. Ad-dalalah fil lughati hiya masdarun dalla yadullu dalalatan, dilalatan dan dulalah. Dalalah ada tiga cara baca yang disebut musallasah. Jadi boleh kita membaca dengan tiga harokat, dalalah, dilalah, dulalah. Kalau bahasa Jawa dilalah ini beda lagi. Nah, tayyib itu beda lagi. Nah, nah yang paling masyhurnya dengan memfathah dalalah, ini yang paling bagus penggunaannya dan paling banyak. Kemudian rating kedua dengan kasrah, dilalah, dan paling sedikit, na'am, paling lemah adalah dengan mendumah, dulalah. Apa yang dimaksud dengan dalalah? Wahiyya ma yatawassalu bihi ila ma'rifati syai', yaitu sesuatu yang apa? Yang na'am digunakan sebagai sarana untuk mengetahui na'am sesuatu yang lain. Yaitu suatu perkara yang digunakan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mencapai pengetahuan kepada suatu perkara. Namanya petunjuk. Naam. Contohnya afani fillah. Naam. Tayyib. Kita ingin menuju ke arah apa? Ke arah Jogja misalnya. Di sana ada naam papan bertuliskan apa? Jogja 100 meter panah ke arah timur misalnya. 100 meter, 100 km. Naam ke arah timur sana. Tayyib. Nah, ini namanya apa? Dalalah. Tayyib, walaupun bukan secara lafaz. Nah, bukan secara lafaz tapi dengan apa? Dengan isyarah. Ya tidak. Dengan isyarah. Karena dengan ini kita tahu apa yang kita inginkan, yaitu mengetahui letak Yogyakarta mana. Tayyib. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan dalalah, kaunu syai' bihalatin yalazamu minal ilmi bihi al-ilmu bishay'in akhar, yaitu keadaan suatu perkara pada suatu kondisi di mana pengetahuan terhadapnya mengharuskan mengetahui perkara yang lain. Maksudnya bagaimana? Nah, suatu perkara ikhwani fillah, kalau kita tahu hal tersebut maka kita akan tahu perkara lain. Ini namanya dalalah. Contohnya tadi pelang itu. Kalau kita tahu pelang itu berarti kita tahu arah Jogja. Paham? Ini contohnya. Nah, dalalah terbagi menjadi dua, taqsimud dalail taqsimu ila qismain. Nah, terbagi jadi dua. Yang pertama dalalatun lafdiyah dan dalalatun ghairul lafdiyah. Yang pertama dalalatun lafdiyah, yaitu dalalah yang sifatnya lafad, dan ini yang akan kita pelajari pada kaidah keempat. Yang kedua dalalah yang bukan lafad, yang kita contohkan tadi berupa isyarat. Naam, taib. Atau apa? Berupa suara-suara khanifillah yang naam tidak apa tidak mengetahuinya. Misalnya naam taib, kita berada di balik sini, di sana ada naam suara kerasak kerusuk di belakang tembok sana. Oh, itu ada kucing. Naam, ada kucing, walaupun enggak kucing enggak bilang aku kucing enggak. Naam taib, tapi secara penunjukan dengan suara dia, gerakan dia, oh, itu kucing, bukan apa, bukan alif. Alif tidak akan kayak gitu suaranya. Nah, misalnya ini dalalah ghairul lafdiyah. Nah, itu bukan pembahasan kita. Yang sekarang kita bahas adalah dalalatun lafdiyah. Wa tanqasimu dalalatun lafdiyah ila dalalatin watniyah wa dalalatin aqliyah wa dalalatin tabi'iyah. Baik, dalalah lafdiyah fani fillah, yaitu hal yang kita gunakan sebagai sarana untuk mengetahui perkara yang lain yang kita inginkan, yang sifatnya lafaz. Itu terbagi menjadi apa? Menjadi tiga. Dalalah wad'iyah dan dalalah aqliyah serta dalalah tabi'iyah. Dalalah wad'iyah terbagi lagi menjadi tiga. Naam. yang disebutkan di bawahnya. Dan yang dimaksud dengan dalalah wad'iyah yaitu suatu penunjukan akhwani fillah kain yang dipahami dari apa lafaz yang dikatakan oleh seorang pembicara. Ketika seorang mengatakan rumah misalnya, ini rumah. Nah ini secara wad'i ikhwan fillah, secara peletakan, peletakan kata tersebut kita paham bahwasanya orang ini sedang membicarakan tentang suatu rumah. Nah, nanti dalalah lafziyah ini terbagi, dalalah wad'iyah ini terbagi lagi jadi tiga. Nah, dalalah tuntamah, penunjukan yang sempurna, dan ini yang dinamakan dengan mutabaqah. Maksudnya mutabaqah yaitu sempurna. Seorang mengatakan rumah, maka secara mutabaqah yang namanya rumah terdiri dari apa? Dinding dan apa? Atap, ya tidak? Ini mutabaqah, yaitu ketika kita memahami suatu lafaz secara keseluruhannya. Nah, seorang mengatakan ini rumah, berarti ada dinding, ada atap, ada pintu, ada jendela, ini rumah. Ini namanya dalalah tamah, penunjukan yang sempurna keseluruhannya, yaitu mutabaqah. Kemudian yang kedua, dalalatun juz'iyah, ya, penunjukan kepada bagiannya. Ketika seorang mengatakan ini rumah, berarti terkandung di dalamnya apa? Atap. Nah, terkandung di dalamnya ada temboknya, ada kamar-kamarnya. Ini namanya tandamun. Ketika kita memahami dari rumah, kemudian kita hanya mengambil bagiannya, yaitu kamar-kamar yang ada di rumah dan seterusnya. Wahiyat tandamun dinamakan dengan dalalatut tandamun. Kemudian yang ketiga, dalalatun lazimah, wahiyal iltizam, yaitu penunjukan berdasarkan apa? Kelazimannya, yaitu sesuatu yang menjadi konsekuensi dari apa yang diucapkan tadi. Yang namanya seorang mengatakan ini rumah, kelazimannya apa ikhwan fillah? Mesti ada yang membuatnya, ya tidak? Mana ada rumah nama rumah tiban? Ya ada yang membuat. Tiba-tiba muncul rumah, ada yang membuat. Berarti, ketika ada rumah berarti ada yang membuat. Ini namanya dalalatul iltizam. Ini secara mudahnya sebelum kita nanti terapkan pada asma wa sifat. Adapun dalalah aqliyah dan dalalah tabi'iyah ini sekedar untuk melengkapkan pembagian, tapi bukan itu maksudnya ikhwan fillah. Dalalah aqliyah secara lafaz untuk biar kita punya gambaran. Tayyib. Misalnya, ketika kita mendengar di balik tembok seorang mengucapkan sesuatu. Tayyib, di balik tembok sana seorang sedang berbincang-bincang. Maka menunjukkan secara akal, bahwasanya di situ sedang ada orang berkumpul. Ini secara akal. Tayyib. Kenapa? Karena tidak akan mungkin lafadz itu muncul tanpa ada orang, ya tidak. Ini secara akal. Adapun dalalah tabi'iyah, berdasarkan tabiat kebiasaannya. Ketika seorang mendengar kata di luar sana, berarti dia kesandung itu. Secara kebiasaannya ini orang kalau bilang itu kesandung dia. Tayyib atau jatuh. Ini dalalah tabi'iyah yang lafziyah. Ini untuk penggambaran saja. Cuman yang antum hendaknya memahami di sini yaitu apa? Pembagian dalalah wad'iyah jadi tiga, yaitu dalalah tuntamah dan juz'iyah serta lazimah. yang kemudian diistilahkan na'am dengan apa? Tamah itu mutabaqah, yaitu persis semuanya tercakup, enggak ada yang ketinggalan. Nah, kalau tandamun yaitu apa? Hanya menyebutkan bagiannya yang terkandung dalam na'am hal tersebut. Adapun iltizam berhubungan dengan perkara lain di luar na'am hal yang dibicarakan, yang merupakan konsekuensinya. Maka perhatikan pengertian di bawahnya, dalalatul mutabaqah hiya dalalatul labdi ala tamamil makna alladhi wudi'alah. Dalalah mutabaqah, namanya mutabaq, nah ini persis ikhwani fillah, yaitu ketika antum main apa puzzle, pernah main puzzle? Hah? Nah antum masukkan pas semuanya ketutup, itu namanya mutabaqah. Nah, tapi ketika yang dipasang cuman sebagian saja, sebagian masih bolong, ini apa menunjukkan apa bagian saja. Nah, makanya dikatakan mutabaqah itu dalalatul labdi ala tamamil makna alladhi wudi'alah, yaitu penunjukkan suatu lafaz kepada makna yang sempurna yang lafaz itu diletakkan untuknya. Yang memang lafaz itu digunakan untuk perkara tadi, seperti contoh rumah. Contoh tadi rumah, rumah ya memang diletakkan lafaz itu untuk menunjukkan apa? Sesuatu yang terdiri dari tembok yang ditinggikan, kemudian ada atap, ada pintu, ada jendela, itu namanya rumah. Nah, sedangkan dalalatut tadammun hiya dalalatul labdi ala juz'i ma'nahul maudhu'ilah, yaitu penunjukan suatu lafaz kepada apa? Bagian dari makna yang diletakkan untuknya. Nah, seperti apa? Rumah ya terkandung di dalamnya pintu. Nah, tayyib, tembok. Ini jadi ketika mengatakan rumah kemudian menunjukkan adanya tembok, adanya atap, ini namanya dalalah apa? Dalalah tadammun. Karena apa? Tembok dan atap merupakan bagian dari rumah. Sedangkan yang ketiga dalalatul iltizam hiya dalalatul labdi ala amrin kharijin an ma'nahu. Naam. Tayyib. Lazimun lah. Yaitu penunjukan suatu lafaz, naam, kepada perkara yang di luar dari makna lafaz tersebut tapi merupakan hal yang lazim untuknya, yaitu suatu makna yang harus ada tapi di luar perkara tadi. Kalau tandamun, nah bagiannya itu masih di nah tercakup dalam lafadznya fanifilah, seperti apa tembok bagian dari rumah, ya tidak. Tapi kalau iltizam itu perkara yang di luar, misalnya rumah, nah dalalatul iltizam berarti apa? Kepada sesuatu yang di luar cakupan kata rumah ini, berarti apa yang namanya rumah yang melazimkan adanya tukang yang membuatnya. Paham? Ini maksud dalalatul iltizam. Nah, kalau sudah paham ketiga jenis dalalah ini, kita na'am sekarang pahami kaidah. Paham belum? Na'am. Dalalatu asma'illahi ta'ala 'ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bit tadammun wa bil iltizam. Penunjukan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala atas zat dan sifat-sifatnya itu bisa na'am dilihat dari isim mutabaqah, tadammun dan iltizam. Misalu dzalik, contohnya Al-Khaliq. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq yadullu 'ala dzatihi wa ala sifatil khalqi bil mutabaqah. Nama Allah Al-Khaliq menunjukkan kepada zat Allah dan sifat-sifat dan sifat penciptaan. Ini na'am bil mutabaqah, dengan apa? Penunjukan secara mutabaq, yaitu betul-betul mencakup semuanya, karena yang namanya nama mencakup menunjukkan zat dan menunjukkan apa? Sifat. Ini bil mutabaqah. Wa yadullu ala dzati wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bitadammun, dan menunjukkan kepada zat secara sendirinya. Kita ketika mengambil istidlal berarti, nah, ketika Allah menetapkan di antara namanya Al-Khaliq, nama ini menunjukkan kepada zat Allah. Itu tak. Maka ini namanya dalalah tadammun. Atau kita katakan menunjukkan kepada apa? Sifat. Yaitu sifat Al-Khalq. Maka ini namanya dalalah tadammun. Karena kita hanya menyebutkan sebagian makna yang terkandung dari lafaz itu. Kemudian wa yadullu ala sifatil ilmi wal qudrah bil iltizam, dan menunjukkan kepada dua sifat, yaitu sifat ilmu dan sifat qudrah, secara apa? Kelazimannya. Kenapa? Yang namanya pencipta ya mesti memiliki ilmu dan memiliki qudrah. Ini secara iltizam. Nah, pahami dengan baik dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apa faedah dari kaidah ini juga nanti akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Karena mengetahui faedah qanifillah, nah, suatu kaidah tentunya akan lebih menyemangati kita dalam usaha memahaminya. Nah, barakallahu fiikum, naktawi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.